Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang begitu berharga ini, kembali kita bertemu untuk kembali kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kita selalu berharap bahwa Allah tetap memberikan cahaya hidayahnya kepada kita, dan kita selalu berharap di dalam kehidupan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kasih dan rahmatnya kepada kita, sehingga akhirnya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita sudah sampai ke ayat 78 dari surat Yusuf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fakhuz ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, wahai Aziz, sesungguhnya dia memiliki seorang ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Para pendengar rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini adalah menceritakan tentang bagaimana usaha dari saudara-saudara Bunyamin untuk merayu Nabi Yusuf yang sebagai menteri ekonomi pada saat itu di Mesir, agar beliau melepaskan saudara-saudara mereka Bunyamin karena ketahuan sudah melakukan tindakan pencurian. Kalau di dalam ayat sebelumnya sudah dinyatakan bagaimana kisah usaha Nabi Yusuf untuk menjaga saudaranya Bunyamin dengan cara melakukan tindakan hilah, ya, meletakkan barang di dalam, barang berharga di dalam perbekalan saudaranya Bunyamin, dan kemudian diumumkan bahwa ternyata kerajaan kehilangan barang, dan barang siapa yang didapati barang tersebut di dalam karungnya itu akan ditahan. Inilah kisah yang terjadi selanjutnya. Menarik kalau kita perhatikan ayat 78 ini, karena barulah di sini kita melihat para saudara Bunyamin mulai merasakan pentingnya kehadiran Bunyamin tetap berada di sisi mereka. Kalau di dalam penjelasan sebelumnya sudah digambarkan bagaimana ketika mereka sudah melakukan perjanjian dengan Nabi Yakub alaihissalam akan menjaga Bunyamin, tapi ternyata di dalam perjalanan mereka tidak begitu peduli dengan Bunyamin. Bahkan ketika masuk ke dalam kota, Bunyamin dibiarkan masuk sendiri, sedangkan mereka saling berpasangan masuk bersama satu dengan yang lainnya. Nah, ketika mereka sudah kehilangan Bunyamin, barulah mereka merasakan pentingnya Bunyamin karena mereka teringat perjanjian mereka dengan orang tua mereka. Qalu ya ayyuhal azizu innalahu aban syaikhan kabira. Mereka berkata, wahai Aziz, wahai menteri yang terhormat, sesungguhnya dia memiliki ayah yang sudah lanjut usianya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kata syaikhan kabiran, kata-kata kabir yang bermakna besar di sini ada dua makna. Yang pertama adalah kabir bermakna mulia, dan yang kedua kabir bermakna lemah. Kedua-duanya bisa dipakai. Bisa bermakna mulia, ya, dengan usaha mereka merayu, memberikan argumen bahwa orang tua dari Bunyamin ini adalah seorang yang mulia dan terpandang. Jadi kalau ketahuan anaknya itu mencuri, betapa kemuliaan dan kehormatannya itu akan tercela, terhina begitu. Atau bisa juga bermakna kabiran, seorang yang lemah, karena Nabi Yakub sudah tua, ayahnya ini sudah tua, dan tidak akan mampu untuk menerima kabar-kabar yang begitu mengejutkan karena sudah begitu lemah. Jadi inilah cara mereka untuk merayu Nabi Yusuf yang menjadi menteri perekonomian. Cuma yang paling penting di sini untuk kita garis bawahi, begitulah kita akan merasakan pentingnya sesuatu terkadang setelah kita kehilangan sesuatu itu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kebersamaan kita dengan seseorang, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita. Karena pada saat ketika mereka sudah tidak ada lagi berada di sisi kita, ketika orang tua kita sudah meninggalkan kita, barulah di situ yang ada dan timbul hanyalah penyesalan. Ketika orang tua masih hidup, kita tidak begitu mempedulikan mereka. Tetapi pada saat orang tua kita sudah tidak bersama kita, barulah kita menyesal kenapa dulu aku tidak berbakti dengan baik kepada orang tua. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, para pendengar RRI yang berbahagia. Kita telah memasuki surat Yusuf ayat 78 sebagaimana yang baru saja diterangkan oleh Ustaz Perdana, bahwa kebersamaan itu perlu, apalagi menghargai kebersamaan itu lebih perlu lagi, dan yang terpenting dari kebersamaan yang perlu itu adalah kebersamaan kita untuk berbakti kepada orang tua adalah puncak dari pengabdian seorang anak yang tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, kita juga menemukan di ayat 78 ini, fakhuz ahadana makanahu. Ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Jadi di sini ada merasa daripada dia yang harus dihukum, saya saja. Pilihlah saya sebagai tumbal atau sebagai ganti dari adik saya. Ini menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi, bahwa menjadi orang yang berkorban itu sering dikisahkan dengan lilin. Jangan sampai Anda berkorban tetapi menghancurkan diri Anda. Itu ilustrasi bagaimana pengorbanan yang menghancurkan dirinya. Tetapi dalam Islam tidak. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim. Jihad di dalam Islam itu dengan harta, jiwa dan raga serta hartanya. Jadi memang kalau dikatakan sampai harus mati, sampai harus miskin berjuang di jalan Allah, maka kita mengatakan itulah bedanya prinsip Islam dengan prinsip duniawi. Islam melihat berkorban sepenuh jiwa dan raga, yang disebutkan dalam bahasa Jawanya bondo bau pikir lek perlu sak nyawani pisan. Harta, tenaga, kalau perlu nyawa pun diperjuangkan untuk agama. Ini merupakan suatu hal yang menarik, karena fakhuz ahadana makanahu merupakan satu pengorbanan yang berani mati, tiba-tiba saja saudaranya berani untuk ditawan demi adiknya yang kecil, adalah mungkin rasa penyesalan dia karena telah terikat janji dengan ayahnya. Karena setelah terikat janji bahwa apapun ceritanya kalian boleh tidak pulang, tapi Bunyamin harus pulang. Karena itu mereka ketakutan kalau misalnya akhirnya Bunyamin tidak pulang. Itu satu hal yang dari sini kita menemukan ada statement agama al-isaru fil ibadati mamnu. Mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu terlarang. Jadi ada prinsip, misalnya biasa dipahami ada beberapa orang imam. Maka imam ini bagian dari ibadah. Orang yang merasa dirinya layak, maka tidak boleh dia mendahulukan orang lain untuk menjadikan imam, apalagi orang lain itu tidak layak. Dia harus berani tampil ke muka menjadi imam, karena imam itu adalah bagian dari ibadah. Dan itu kalau dipersilahkan kepada orang lain yang tidak layak, maka dia telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut agama. Kemudian al-isaru fil ibadati mamnu ini akhirnya meluas, karena seluruh aktivitas kehidupan ini rupanya ibadah. Kalau niatnya ibadah, maka dia tidak boleh mendahulukan orang lain apabila dia profesional di dalam hal itu. Misalnya ada orang yang pandai berdakwah, sementara ada orang yang tidak lulusan dakwah kemudian menjadi dai, dia menjadi khatib Jumat sementara dia tidak bisa mengucapkan tidak pernah belajar agama sama sekali. Maka dalam hal itu orang yang menghafal Al-Quran bisa menjadi khatib tapi tidak khatib, maka dia telah dilarang posisi dia. Kenapa dia tidak menjadi khatib sementara dia lebih layak daripada orang lain? Begitu juga dalam pekerjaan, apabila ada orang yang profesional dan dia tidak mengambil alih jabatan itu, sementara ada orang yang tidak profesional mengambil alih dalam jabatan itu, bila kerjanya untuk ibadah, maka dia harus berkompetisi dan melakukan semaksimal mungkin supaya dia tidak dicela oleh agama, karena ini adalah bagian dari ibadah. Begitu juga dalam hal perkawinan atau mencari jodoh. Kalau misalnya dia sudah layak untuk kawin, kemudian dia katakan ah jodoh kan di tangan Tuhan, tidak. Al-isaru fil ibadati mamnu. Selama dia ini adalah ibadah, berumah tangga itu adalah ibadah, maka dia tidak boleh ah udahlah kalau diambil orang calon istriku atau calon suamiku, tidak. Kita harus menghadapinya dengan semaksimal mungkin, menyelesaikannya dengan profesional, seefisien mungkin dan seefektif mungkin, karena ini adalah bagian yang tercela kalau misalnya kita tidak melakukan secara maksimal. Begitu juga dalam menunaikan ibadah haji, kalau misalnya dia mengatakan ah sudahlah kalau misalnya Tuhan mentakdirkan saya tahun depan, maka saya tahun depan. Kalau misalnya dia memang mendapatkan porsi tahun ini, kenapa tidak dia usahakan supaya dia dapat porsi tahun ini, dan begitulah seterusnya. Semua lini kehidupan ini apabila dibingkaikan dalam bingkai ibadah, maka dia tidak boleh melemah semangat dan juangnya untuk memperjuangkan apa yang dia sebutkan bahwa ini adalah ibadah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, para pendengar rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari keterangan ayat 78 dari surat Yusuf ini. Yang pertama adalah bagaimana kita merasakan pentingnya kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita, betapa pentingnya harta yang kita miliki sehingga harus kita pergunakan dengan baik. Yang kedua adalah bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, pentingnya pengorbanan di dalam kehidupan ini, bahwa memiliki itu bukan berarti hanya sekedar menyimpan saja, akan tetapi ada usaha pengorbanan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan utama yang harus dicapai oleh setiap muslim di dalam kehidupannya. Dan ayat kita pada hari ini ditutup dengan inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk dari orang-orang yang bersikap ihsan, orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan. Kalau kita telusuri lebih lanjut bahwa ternyata kita bisa mendapatkan satu gambaran orang-orang yang baik itu tetap akan dibutuhkan oleh siapa saja, walaupun dari orang-orang yang tidak baik. Karena baik itu adalah merupakan naluri atau fitrah, kebutuhan untuk berlindung kepada kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan itu adalah merupakan naluri dan fitrah bagi setiap orang. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang berbuat baik di dalam kehidupannya, karena dengan perbuatan baiknya berarti dia sudah membuat jiwanya merasa aman dan tentram. Dia mencoba untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan kepada orang lain, dan dia sudah mempersiapkan dirinya sebagai orang-orang yang siap untuk dijadikan tempat berlindung atau tempat meminta bantuan dari orang-orang yang membutuhkan. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita semua, bahwa di dalam kehidupan ini kebersamaan, pengorbanan, dan juga sikap konsisten untuk tetap melakukan kebaikan adalah merupakan hal penting yang harus diwujudkan di dalam kehidupan. Kuncinya adalah tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupannya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.